Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi wa adkhilna al-jannata ma'ah. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, untuk mengenal sunnah Rasulullah, mengenal agama Rasulullah di majlis Riyadhus Shalihin. Kita akan baca hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh seorang imam besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada hari ini kita sudah sampai kepada bab yang ke-216, yaitu babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaku biha. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharainin. Amin. Beliau Imam Nawawi mengatakan dalam judulnya, babu bab ta'kidi wujubi zakati, tentang kewajiban zakat. Ta'kid, pengukuhan tentang kewajiban zakat. Isyarat ada orang yang meragukan tentang kewajiban zakat, atau orang yang ingkar kewajiban zakat. Maka ta'kid, pengukuhan tentang kewajiban membayar zakat. Wa bayani fadliha, dan keutamaan membayar zakat akan dibahas di sini. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan urusan zakat. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi menukil, mengambil satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata, tegakkanlah salat. Salat ditegakkan, sesuatu akan tegak jika telah terpenuhi syarat-syarat rukun ketegakan. Kalau rumah harus ada tiang, ada segala macam. Dalam salat ada rukun, ada kewajiban-kewajiban salat dan syarat-syarat salat. Maksudnya aqimus salata, tegakkan salat, laksanakan salat dengan benar, dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat. Dijajar kewajiban membayar zakat dengan salat, karena sama-sama kewajiban besar. Bahkan salat dan zakat termasuk al-ma'lum minad dini bidarurati, sesuatu yang semua orang tahu hukumnya. Maka bagi yang mengingkari kewajiban zakat, murtad, keluar dari Islam. Yang mengingkari kewajiban salat adalah murtad, keluar dari Islam. Zakat adalah wajib, akan tapi ada batasan-batasan siapakah yang wajib membayar zakat. Di situ ada ilmunya lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Bahwa umiru, mereka orang Yahudi dan Nasrani yang diberi oleh Allah kitab suci Injil dan Taurat, dan juga umat Nabi Muhammad yang diberi Al-Quran, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah di situ. beribadah, ini iman, tidak menyekutukan Allah. Wa yuqimu salata, mendekah diperintah untuk menegakkan salat. Wa yu'tu zakata, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah ajaran agama yang benar. Jadi agama yang melenceng. Dinul qayyimah ad-dinul qayyim, agama yang dengan kebenaran. Dengan jalan yang lurus hingga sampai kepada ridha Allah dan surga Allah. Di sana agama tapi bengkok, belok, tidak sampai kepada Allah, agama palsu. Agama yang benar hanya agama inna dina indallahi al-islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada para utusan-utusan kepercayaan Allah. Utusan-utusan ini Allah pilih. Dan yang terakhir membawa pesan dari Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Disebutkan dalam firman Allah yang lainnya, khud ambillah, dari harta mereka sedekah. Sedekah shadaqah dalam bahasa Al-Qur'an, shadaqah itu zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu akan diberikan, sedekah itu zakat. Jadi di sini ambillah zakat. Jadi kalimat sedekah itu, jika tidak ada karinah yang lainnya, aslinya adalah untuk zakat. Biarpun nanti ada sedekah sunnah, infak. Kalau sudah disebut sedekah, di sini adalah innamas shadaqatu, di dalam Al-Qur'an adalah zakat. Termasuk di sini adalah zakat. Zakat secara bahasa maknanya berkembang. Makanya orang yang berzakat akan berkembang hartanya. Utuzakihim, dan engkau sucikan mereka biha, dengan zakat. Zakat itu mensucikan diri seorang hamba, mensucikan dari mana? Dari kekotoran hati yang namanya pelit, kikir. Maka dia biasa berzakat akan terpangkas itu sifat kotor, sifat pelit di dalam hati. Di dalam hadis juga disebutkan, kita sebutkan dulu riwayat-riwayat dari baginda Nabi. Wa 'an ibni Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Kala Nabi bersabda, bunyal islamu, Islam dibangun ala khamsin, atas lima pilar, lima pondasi. Kalau runtuh satu, runtuh semuanya. Syahadatu an la ilaha illallah, atau syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Awal pondasinya adalah syahadat. Maka orang kafir asli yang tidak bersyahadat tidak akan punya Islam selamanya. Harus ada syahadat untuk menegakkan Islam pada diri seorang hamba. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan dengan keyakinan, bukan hanya sekedar kalimat diucap. Maka orang mu'allaf adalah orang yang sudah merubah keyakinan lama menjadi punya keyakinan yang dahulu kepada keyakinan yang benar. Suatu ketika ada orang yang mau masuk Islam karena mau menikah. Kemudian kami tanya, dari asal agama apa? Dia menyebut agama Nasrani. Kami tanya dengan bahasa singkat, halus, apakah sudah yakin betul kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Yesus seorang Nabi mulia? Dia diam. Kalau diam, kami sampaikan, Anda belum bisa bersyahadat. Anda masih ragu tentang kalau Yesus bukan Tuhan. Yesus Nabi besar, Nabi hebat. Tapi kalau masih mengatakan dia atau meyakini dalam hatinya selain Allah adalah Tuhan, biarpun dia bersyahadat 1000 kali enggak ada artinya. Ini harus membangun keyakinan dulu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, baru bersyahadat. Jadi yang wajib mengucapkan kalimat syahadat adalah orang kafir asli yang ingin masuk komunitas Islam, ingin dianggap sebagai seorang muslim, atau orang murtad yang keluar dari iman ingin kembali kepada Islam, maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Adapun Anda yang terlahir dari rahim muslimah, Anda yang terlahir dari ibu yang muslimah, tidak wajib mengucapkan kalimat syahadat seumur hidup Anda selagi Anda tidak keluar dari Islam. Kecuali kewajiban-kewajiban yang sifatnya adalah karena kewajiban sebuah ibadah seperti membaca syahadat di dalam sholat. Jadi pembahasan kalimat syahadat itu bagi orang kafir asri dan orang murtad mengucapkan syahadat. Kemudian wa iqamus shalah wa iqamis shalat wa iqamus shalat wa iqamus shalati wa iqamis shalati, menegakkan salat. Pilar agama yang kedua. Wa itauz zakati, membayar zakat. Wa itaiz zakati, membayar zakat. Wa hajjul baiti, haji ke Baitullah. Semoga Allah mudahkan kita untuk haji. Wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami lanjutkan satu hadis lagi, an Talhah ibn Ubaidillah, diriwayatkan dari Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulillah, min ahli Najd, dari wilayah Najd. Najd satu wilayah di Arab sana, di Saudi sana ada wilayah Najd. Thairur ra'si, rambutnya berantakan. Berantakan, acak-acakan. Nasma'u dawiya sautihi, kami mendengar keras suaranya. Kalau ngomong keras. Wala nafqahu, tapi enggak faham saya ngomong apa dia. Kalau ngomong keras tapi enggak faham. Wala nafqahu ma yaqulu, kami tidak faham apa yang ia ucapkannya. Hatta dana min Rasulillah, sampai dia mendekat kepada Rasulullah. Dia muslim. Mendekat kepada Rasulullah. Fa idza huwa yas'alu anil islami, kemudian dia bertanya tentang apa Islam. Dia ingin berpegang kepada Islam. Lalu apa itu Islam yang harus aku pegang itu? Kayak apa Islam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, kamu melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Waktunya jelas, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Qala hal alayya ghairuhunna, apakah ada lagi selain itu, apakah ada kewajiban lagi selain itu masalah salat? Qala la, enggak ada kewajiban bagimu. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin melakukan salat-salat sunnah. Wajibmu hanya salat 5 waktu saja. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, wa siyamu syahri Ramadhana, kemudian kewajiban yang kedua puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, dalam urusan puasa ada lagi selain puasa Ramadan? Qala la, illa anta tawwa, enggak ada kecuali engkau ingin melakukan puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, puasa hari putih. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bercerita ini pembawa riwayat ini, wa dzakara lahu Rasulullah, Sayyidina Talhah bercerita, wa dzakara lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan tambahan setelah salat puasa, Rasulullah menambahkan az-zakah, mengeluarkan zakat, kewajiban yang ketiga. Hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain selain daripada zakat? Apakah ada kewajiban harta selain zakat? La, enggak. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin sedekah berderma yang sunnah. Bolehlah suka-suka berderma. Fa'adbara rajulu, kemudian orang itu pergi. Fa'adbara itu menuju ke belakang, balik, pergi. Wa huwa yaqulu, sambil kata, wallahi la azidu ala hadha wa la ankusu minhu, tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi, ini akan aku pegangi. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, aflaha in shadaq, kalau benar orang ini berpegang dengan apa yang ia dengar dariku, aflah, beruntunglah dia. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita mulai dari hadis yang paling belakang ini. Seorang laki-laki tersebut adalah utusan dari kaum dari Najd, suruh bertanya kepada Rasulullah. Di sini adalah adab cara mendidiknya Nabi itu. Prioritasnya dulu, apa yang terpenting dulu. Agama banyak pelajaran agama. Tapi Nabi adalah paling cerdasnya manusia, paling hakimnya, paling bijaknya manusia. Memberi contoh kepada kita. Kalau ingin mengajari seseorang, ajarkan yang terpenting dahulu. Karena ini adalah seorang utusan, Nabi pengen bahasanya utusannya nanti di saat menyampaikan kepada orang yang di sana tidak salah, tidak berbelit-belit. Maka Nabi dengan menggampangkan ini saja, yang penting dulu, yang wajib dulu, yang wajib dulu dipastikan. Makanya kita pun kalau ingin mengajarkan kepada seseorang, sempurnakan urusan fardu ain. Bagaimana dia berwudu. Ilmu yang lainnya iya sangat penting, akan tapi kita harus tahu mana yang harus didahulukan di saat kita mengajar seseorang. Mungkin ada orang menghadiri majelis ta'lim berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, wudunya masih belum beres. Atau mungkin tidak mengerti bagaimana dia bersuci dari haid. Maka sering kita masukkan di dalam majelis kita ini adalah sekelumit fikih, agar ada gambaran tentang fikih. Fikih adalah faham, yaitu pemahaman ulama kepada agama Allah untuk diterapkan oleh bangsa manusia. Ini jadi Nabi mengajari yang praktis, yang wajib-wajib dulu, baru nanti kalau ada tambahan, ada orang sibuk dengan sunnah wajibnya teledor. Sehingga kalau ada orang itu menjalankan wajib saja, tidak pakai sunnah, itu sudah selamat masuk surga. Cuman surga kan ada pangkatnya, ada tingkat-tingkatannya. Ya, hanya selamat. Surga ya surga. Surga paling rendah. Lumayan. Cuman kalau pengen naik pangkat, ada menjalankan sunnah-sunnah. Baik, kembali kepada masalah zakat, dan ini akan kita lanjutkan bacaan hadisnya. Zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada orang yang mampu. Maka harus waspada di dalam zakat ini, ada tiga penjahat zakat. Ada penjahatnya. Hati-hati Anda. Semoga kita bukan menjadi penjahat zakat. Dan semoga kita ini bisa membayar zakat semuanya. Tidak perlu nerima zakat. Penjahat zakat yang pertama adalah orang yang wajib membayar zakat tapi dia tidak membayar zakat. Nanti di akhir-akhir bab ini ada hadis ancaman bagi mereka, na'udzubillah, yang tidak membayar zakat. Hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena membayar zakat hukumannya adalah besar, maka hei hamba Allah, jangan mewajibkan kepada seseorang yang tidak wajib. Ada orang mewajibkan zakat kepada yang tidak wajib zakat, haram. Kaidahnya sederhana, kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir, dan juga kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Sekarang kadang-kadang mentang-mentang orang kaya dikit-dikit potong zakat, kayak pajak zakat, dikit-dikit zakat. Tidak semua harta wajib dizakati. Anda harus paham makna ini. Khususnya Anda yang ngurusi zakat, yang dapat tugas mengambil zakat, menyampaikan pesan zakat. Jangan Anda zalim kepada orang kaya, dan juga Anda jangan zalim kepada orang fakir. Dua-duanya adalah mahamba Allah. Kita enggak boleh, bukan kita memihak kepada orang fakir lalu boleh zalim kepada orang kaya. Enggak ada itu. Agama kita melindungi semuanya. Makanya kita pernah melihat selebaran tiba-tiba mewajibkan orang yang tidak wajib zakat. Orang jual aset kok suruh motong zakat? Dari mana orang jual aset suruh keluarkan zakat? Biarpun besar aset Anda, Anda punya aset, Anda bukan jual beli kok. Anda punya tanah di pinggir kota sana, lalu Anda ingin jual, ingin Anda pindah ke tempat lain. Anda jual aset, laku 5 miliar, enggak wajib zakat. Kenapa? Anda bukan jual beli, Anda menjual barang Anda. Ada selebaran mewajibkan zakat. Dari mana? Anda jangan mentang-mentang ada duit 5 miliar lalu harus dipotong zakat. Haram, enggak boleh. Zalim kepada orang kaya juga tidak boleh. Ada ilmunya. Makanya kalau Anda jadi pengurus zakat harus punya ilmu. Kalau tidak, Anda juga bab zalim lagi nanti. Zalim kepada orang kaya, sudah begitu zalim kepada orang fakir juga. Waduh. Neraka mana yang dipilih nanti setelah itu? Harus ada ilmunya. Jangan dikit-dikit mewajibkan zakat. Orang gaji seberapa sudah dipotong zakat. Ada aja ini. Dari mana itu? Anda jangan zalim. Paling senang sama duitnya orang ini. Orang pegawai gajinya saja hanya berapa? Tahu-tahu langsung kepotong zakat. Zakat profesi. Anda tidak boleh zalim kepada orang kaya sekalipun. Jangan mentang-mentang ada duit, langsung potong zakat. Sama dalam zakat fitrah, biarpun Anda orang miliarder, duit Anda miliaran, zakat fitrah juga cuma 2,5 kilo kurang lebihnya. Nggak ada, wah kamu orang kaya istimewa, spesial, zakat kelas premium. Premium ya? Eh? Zakat, jadi zakat itu 2 kintal, nggak ada itu, zalim itu. Nggak ada Islam itu zalim pada orang kaya, nggak boleh. Makanya tolong kalau Anda punya harta, konsultasikan kepada yang mengerti, Anda wajib atau tidak, biar Anda punya ketenangan. Tapi kalau sudah Anda mendapatkan kesimpulan dari seorang ustaz Anda wajib zakat, ketahuilah, pahala zakat, pahala wajib, pahalanya gede. Orang sedekah biasa dapat pahala, tapi kalau sudah zakat, pahalanya gede. Akan tapi pada kenyataannya, orang kaya lebih senang sedekah sunnah daripada zakat, itu pengakuan mereka. Kalau sedekah sunnah brol-brol, tapi giliran suruh ngitung zakat, setannya yang gede. Hati-hati. Bab zakat. Kita tidak boleh zalim kepada orang kaya. Maka ada penjahat zakat, yaitu orang kaya yang wajib zakat, akan tapi tidak membayar zakat. Agar Anda tenang, Anda jangan ragu demi keselamatan Anda. Anda punya harta apa sih? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Atau Anda bisa konsultasi di Biska sini nanti. Anda wajib zakat atau tidak? Kalau tidak wajib zakat, ya jangan zakat. Tidak zakat, tapi jangan pelit dong, sedekah dong. Ada jalan menuju Allah banyak. Penjaga zakat yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat mengaku-aku sebagai orang yang berhak menerima zakat. Kenapa dianggap penjahat di sini? Karena dia telah mengambil haknya orang lain. Dia tidak berhak menerima zakat, tapi dia mengaku berhak menerima zakat. Maka lebih aman bagi Anda, jangan gampang mengaku diri Anda berhak menerima zakat. Zakat itu min awsakhi amwalin nas, kotoran dari harta manusia. Akan bersih zakat itu kalau diterima oleh yang berhak. Tapi kalau zakat diterima oleh orang yang tidak berhak, benar-benar kotoran. Di sebuah kampung itu kalau sudah pamer kekayaan, semua ngaku kaya. Tapi giliran pembagian zakat, semuanya ngaku melarat. Naudzubillah. Ya, yang kedua, kalau Anda tidak berhak menerima zakat, bahkan Anda harus waspada dalam hal ini. Karena kalau Anda tidak berhak, yang Anda terima adalah bukan hak Anda. Itu bagiannya orang fakir. Yang setiap hari kekurangan makan, kekurangan gizi, sakit, tidak bisa berobat, dan seterusnya. Maka dianggap ini penjahat, zalim dia. Yang ketiga adalah orang yang mengurusi zakat tapi ilmunya enggak ada, salah menyalurkannya. Ayo. Akhirnya menyalurkan zakat kepada yang salah. Wah, ini zalim juga. Dan kami ingatkan bahwasanya urusan zakat urusan haknya orang yang membutuhkannya. Lihat zakat kalau kita perhatikan dari 8 golongan itu karena mereka memerlukannya. Kalau orang memerlukannya itu orang punya hajat. Kalau kita alihkan kepada tempat yang salah, naudzubillah, zalim kita kepada orang yang punya hajat. Wong orang kaya saja kita ambil duitnya, kita disebut sebagai orang yang zalim. Bagaimana orang yang punya hajat? Fukara, masakin, dan seterusnya. Hati-hati urusan zakat. Termasuk yang kami suarakan beberapa tahun yang lalu, hingga baiknya MUI, Badan Ambil Zakat, kami dipanggil waktu itu, dan masih ada diabadikan videonya yang ingin lihat. Kami sampaikan, ayo kita waspada kepada haknya orang fakir miskin. Urusan zakat jangan salah dalam menyalurkannya. Urusan zakat jangan salah menyalurkannya. Zakat bukan untuk bangun pondok pesantren. Zakat bukan untuk bangun masjid. Yang bangun masjid dan bangun pondok orang kaya. Orang Islam dan orang kaya. Jangan sampai orang fakir hartanya kita ambil, kita gunakan untuk bangun pondok, bangun masjid, sementara mereka masuk rumah sakit pun kebingungan. Fi sabilillah di dalam Al-Quran itu para ulama sepakat empat madhab dari masa ke masa mengatakan bahasanya fi sabilillah adalah orang yang berperang di medan laga yang mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Kalau dapat gaji enggak boleh nerima zakat. Jangan diperlebar ini. Kalau sudah diperlebar fi sabilillah ini, maka lihat yang tergeser adalah orang fakir. Kalau Anda masih ragu tentang ini, ayo besok jalan dengan kami. Saya ajak ke rumah sakit yang kelas murah. Tetesan air mata. Kalau Anda tidak tersentuh keras hati Anda. Mungkin dia sang sakit mendapatkan bantuan, tapi yang menjaga dia meninggalkan pekerjaannya dan dia orang fakir. Pondok ini dibangun dari tidak dari duit zakat, tapi berdiri. Sengaja kami suarakan. Jangan zalim kepada orang fakir. Innama shadaqal fuqara wal masakin. Orang fakir, miskin, orang terjerat hutang, orang mu'alaf. Ibnu Sabil, orang yang di tengah jalan kehabisan bekal dan sebagainya. Insyaallah akan kita sebutkan. Hanya di antaranya memperlebar makna fi sabilillah. Katanya orang yang menuntut ilmu agama adalah fi sabilillah. Dulu orang menuntut agama juga ada. Orang belajar zaman dulu juga ada. Zaman Imam Ghazali juga ada orang belajar. Tapi mereka pun tidak memasukkan mereka fi sabilillah. Sekarang kita perlu memerangi akidah, itu juga perang. Zaman dulu juga akidah sesat. Mereka belajar memerangi akidah pun mereka juga tidak dimasukkan dalam fi sabilillah. Waspada. Kami himbau untuk waspada masalah ini. Jika badan ambil zakat kok masih memperlebar urusan fi sabilillah, maka alamat banyak yang terdolimi. Orang-orang fakir banyak yang tertinggal nanti. Anda harus cerdas. Karena di dalam Anda mengeluarkan zakat bukan sekedar Anda ingin bebas daripada dosa, akan tapi lebih itu adalah Anda harus mengerti manfaatnya untuk menolong orang fakir. Dalam hadis disebutkan tu'udhu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Prioritas diambil dari orang kaya, dari orang kaum muslimin dikembalikan kepada fakirnya orang kaum muslimin. Ini adalah dalam urusan zakat, waspada, hati-hati. Dan kami sampaikan dalam ini adalah kami membaca pendapat ulama dari masa ke masa dari empat madhab. Kalau ternyata ulama akhir zaman punya pendapat berbeda, itu bukan urusan kami. Kami melihat kenyataan, kita di negeri Indonesia Raya, kita bukan seperti negeri Qatar misalnya yang orang pada kaya semua, atau di Kuwait kaya semuanya. Sehingga bingung menyalurkan rezeki, akan tapi kita di negeri Indonesia Raya. Raya betul memang kita. Ayo. Anda jangan salah menyalurkan zakat Anda. Itu tetangga Anda itu loh yang rumah sakit saja bingung, itu yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari Anda. Itu orang tetangga Anda yang sudah fakir, sakit lagi, Masya Allah. Sampai ada di antara mereka yang anaknya tidak sekolah karena mereka tidak punya modal untuk sekolah. Tidak punya harta untuk sekolah. Ini perlu diperhatikan masalah ini. Insya Allah nanti akan dibahas lebih panjang lebar lagi masalah. Intinya harus ada waspada. Jangan sampai Anda menjadi orang kaya tidak mengeluarkan zakat, karena itu akan menggerogoti harta Anda. Bisa jadi ternyata harta Anda semuanya bukan milik Anda. Misalnya, ada orang punya uang 1 miliar, kemudian dia harus bayar zakat 25 juta. Satu tahun, tatonya tahun pertama tidak dizakati, tahun berikutnya, selama kurang lebih 20 tahun duitnya tetap 1 miliar, kaya kayaknya. Tapi 1 miliar itu sebetulnya adalah 25 juta kali 20 tahun berapa sudah? Habis, ternyata itu hartanya orang fakir semuanya tanpa ia sadari. Segera keluarkan zakat itu. Indahnya Islam. Kalau seandainya umat Islam berpegang yang wajib zakat, mengeluarkan zakat, yang menyalurkan benar, Anda tidak usah kebingungan. Sekolah yang bangun negara seharusnya. Bukan hanya memperbaiki fasilitas olahraga dan sebagainya. Bangun masjid juga kalau negara memperhatikan. Kalau tidak negara tidak memperhatikan, Anda orang kaya. Dari harta bersih Anda untuk bangun masjid. Bukan Anda ambilkan dari zakat yang itu adalah haknya fakir miskin. Ustaz. Memang Ustaz adalah di jalan Allah. Fi sabilillah dalam perjuangan. Tapi tidak boleh dimasukkan dalam fi sabilillah bab zakat. Baru seorang ustaz boleh menerima zakat kalau dia adalah fakir, punya utang, atau apa. Ini masalah zakat penting sekali. Kalau Anda memang bergaul dengan masyarakat lemah Anda akan tahu begitu pentingnya apa yang kami sampaikan. Kecuali Anda seorang ustaz hanya bergaul dengan Masya Allah orang-orang enak, ngirimi hadiah, makan enak, sehingga enggak tahu keadaan masyarakat. Yang lapar, masyarakat yang tiba-tiba menangis karena tidak punya uang untuk berobat. Sehingga dikit-dikit berobat langsung alternatif. Kenapa? Bukan apa enggak punya duit. Lihat masuk rumah sakit biayanya besar. Meninggal. Memang semua bakal mati, akan tapi kita tidak boleh. Urusan kesehatan tidak peduli. Ini yang perlu kami sampaikan, begitu pentingnya. Maka ayo, yang serius dan memahami makna ini. Jika Anda orang yang mampu bayar zakat, ketahuilah bayarlah zakat. Jika Anda tidak berhak menerima zakat, jangan katakan diri Anda menerima zakat. Kalau ada orang yang tidak berhak menerima zakat, kok ngaku-ngaku menerima zakat. Sebetulnya diam-diam doa begini, ya Allah jadikan saya fakir terus biar saya nerima zakat terus. Hati-hati. Makanya nyungsep terus karena dia makan hartanya orang fakir. Jangan. Enggak, saya nerima zakat. Kemudian kalau Anda pengurus zakat, jangan latah. Belum lagi Anda sekarang membuat amil-amilan. Amil-amilan, amil palsu. Itu hanya pengen dibagi-bagi bersama aja zakatnya. Musola punya ambil sendiri, akhirnya apa? Fakirnya dapat sedikit, ambilnya dapat gede. Dari mana itu semuanya? Semoga Allah menjauhkan kita dari kedzaliman tersebut, dari kejahatan-kejahatan tersebut. Kita lanjutkan. Semoga Anda bayar zakat semuanya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan mengutus Sayyidina Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ilal Yaman ke negeri Yaman. Faqala, Nabi berkata, bersabda, Udu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulillah. Ya Mu'ad, pertama-tama yang harus kau serukan kepada mereka, ajak mereka orang Yaman yang belum beriman itu ada bersyahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka nerima, nah, makanya wazakat di dunia tidak diwajibkan atas orang kafir. Orang kafir tidak wajib zakat. Tapi jika ada orang kafir hidup di tengah kaum muslimin, di tengah komunitas kaum muslimin, orang kafir tidak wajib membayar zakat, tapi mereka wajib membayar jizyah. Jizyah adalah kewajiban bagi orang non-muslim yang hidup di tengah kaum muslimin. Dan jangan dimaknai diskriminasi ini. Orang di luar Islam sana membaca tentang Islam itu katanya Islam diskriminasi. Orang Islam tidak membayar jizyah, tapi orang kafir, orang yang non-muslim wajib membayar jizyah. Sebetulnya jizyah adalah kewajiban bernegara. Kemudian setelah itu zakat, kewajiban mereka beragama dalam negara yang beragama. Karena orang Islam diambil dari zakat, maka lihat kaum non-muslim hidup di tengah kaum muslimin, dia mengambil fasilitas jalan, mengambil fasilitas-fasilitas keamanan, maka dia pun harus mengeluarkan sesuatu dong. Maka beda, kalau ahli iman wajib membayar zakat, tapi kalau orang non-muslim ada namanya jizyah. Dan jangan katakan, hei saudara-saudaraku yang di luar Islam, jangan katakan ini diskriminasi, tidak. Bahkan yang namanya jizyah jauh lebih ringan daripada zakat. Jizyah jauh lebih ringan daripada zakat. Kalau zakat, siapapun tidak boleh menggugurkan zakat. Misalnya seorang khalifah lalu berkata, kamu zakatnya berapa seharusnya? Tuan khalifah, saya harus bayar 100 juta. Ya sudah, diskon 50%. Gak boleh, gak ada. Khalifah tidak bisa mendiskon zakat. Tapi urusan jizyah, seorang khalifah bisa mendiskon. Misalnya jizyahnya berapa seharusnya? Dia seharusnya bayar 100 juta. Lihat dia insya Allah tertarik dalam Islam, didiskon 50 sen. Bisa kalau jizyah. Bahkan bisa saja dibebaskan urusan jizyah. Cuma lihat, orang di luar Islam mereka memang tidak punya kacamata, kecuali kacamata prasangka buruk kepada Islam, sehingga urusan jizyah dianggap diskriminasi. Tidak. Mereka berkewajiban untuk bayar itu demi kelestarian bangsa itu sendiri dan negeri itu sendiri. Jadi sangat adil dalam Islam. Baik. Udhuhum ila syahadati. Pertama adalah membaca syahadat. Kalau sudah bersyahadat, berarti dia telah bergabung dalam keluarga besar kaum muslimin. Baru nanti ajari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Fa'inhum ata'u lidhalika. Kalau mereka mau mengucapkan syahadat, taat, fa'alimhum. Kasih tahu kepada mereka, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang telah kau imani dalam syahadatmu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ketahuilah bahwa Allah yang kau yakini itu, iftaradu alaihim, telah mewajibkan kepada mereka, khamsu salawatin, lima salat, salat lima waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka mau ngikuti, lanjutkan satu demi satu. Fa'alimhum, berikutnya kamu kasih tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaradu alaihi, mewajibkan kepada mereka sedekatan, sedekah, zakat. Makna sedekah di sini, sedekah wajib namanya zakat. Dari mana? Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang kayanya mereka kaum yang beriman. Wa turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang fakir mereka. Ada hikmah zakat, keindahan zakat. Maka keutamaan zakat adalah orang yang ada di kiri kanan Anda yang berhak mendapatkannya. Anda punya sebuah perusahaan di satu kampung. Kampung Sendang ini, anggap saja Kampung Sendang. Anda buat satu usaha yang mewajibkan zakat. Yang di dalam usaha akan ada wajib zakat. Lihat, indahnya Islam, zakat hendaknya dikembalikan kepada fakirnya mereka, dahulukan tetangga. Kenapa? Dialah yang mendengar deru mesin pabrikmu. Dia yang kena pengaruh debu pabrikmu. Dia yang keganggu dengan lalu lalang kendaraanmu. Dia lebih berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Biarpun boleh kita pindah zakat agak jauh sedikit. Maka tapi ada di balik itu semua ada hikmah dari sabda Nabi, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kayanya kampung tersebut dan dikembalikan kepada fakirnya mereka. Sehingga apa yang akan terjadi setelah itu, lihat, biarpun dia fakir, dia merasa mendapatkannya, akan terpangkas kedengkian dan mungkin akan saling menjaga ini semuanya. Lihat indahnya, lestari. Bukan untuk bangun pondok Al-Bahjah. Selesai. Lihat, faham makna ini. Hikmahnya itu. Wa an Abi Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan salah memaknai hadis. Hadis tidak boleh diambil satu riwayat kemudian langsung diterapkan. Kita telah zalim. Sehingga salah satu Ibn Wahab berkata, seorang alim, murid Imam Malik berkata bahasanya, al-ahadithu mazillatun illa lil fuqaha'i. Kalau orang baca hadis itu bisa kepleset kecuali dia orang faham ilmu. Harus menguasai ilmu-ilmu yang lain. Dikit-dikit langsung hadis Nabi, tapi enggak ada perangkat-perangkatnya. Dan para ulama dahulu itu kalau mencetuskan hukum bukan ketemu hadis langsung dicetuskan, dilihat dulu apakah ada hadis yang seru. Ayat pun demikian, ini adalah hadis tentang aku diperintahkan untuk merangi semua manusia. Coba dinukil lalu diangkat ke media, kami disuruh merangi orang yang tidak beriman. Loh, masa Islam ngajak perang seperti itu? Enggak. Di sana ada firman Allah yang lainnya, perangilah mereka yang memerangimu. Nah, setelah perangilah mereka yang memerangimu, maka akan aku perangi mereka. Lah ini ada sambungannya ayatnya, bukan langsung ayat ini langsung ditonjolkan atau hadis ditonjolkan. Jadi perangilah yang memerangimu, qatilul ladina yuqatilunakum, perangilah mereka yang memerangimu. Nah, di saat engkau merangi mereka yang merangimu, jangan berhenti sampai mereka bersyahadat. Artinya apa? Terus perang bisa dilanjutkan sampai mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar. Sampai apa? Sampai mati. Nah, ini. Jadi ada rentetannya. Ini yang sering dinukil oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang ada hasad kepada Islam untuk memfitnah Islam sehingga seolah-olah Islam itu serem banget. Ini hal nabimu, nabi ngajak perang. Sehingga ada karikatur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada gambar begini, ada bomnya di sini. Nabi teror. Nah, akhirnya ini pemikiran ini memang ada dari umat Islam yang salah memahami riwayat-riwayat hadis, ngaku Islam tapi salah, sehingga mereka dikit-dikit ngebom. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Wong berperang dengan orang kafir saja ada aturan mainnya, bagaimana ngebom masjidnya orang Islam? Di negeri tentrem damai di Indonesia Raya ada orang ngebom, ilmu dari mana itu? Ya itulah yang mencoreng Islam. Enggak seperti itu Islam. Islam mengajarkan keindahan. Kita perangi mereka karena mereka memerangi kita. Mereka mengganggu kita, mengusik kita, kita bergerak. Mengusik kita, mengusik agama kita, boleh bergerak. Sehingga syariat perang yang ada pada Nabi adalah di Madinah, bukan di Makkah. Karena di Madinah sudah ada komponen atau perangkat sebuah negara sudah ada. Jadi peperangan yang ada pada, yang diajarkan Nabi adalah peperangan untuk membela tiga. Jadi negara itu harus ada unsurnya. Unsur yang pertama adalah ada bumi pertiwi. Yang kedua adalah ada bangsa. Yang ketiga ada aturannya. Waktu Nabi berada di Madinah sudah punya bumi pertiwi. Kemudian punya komunitas, masyarakat, bangsa. Kemudian ada aturan agama. Maka lihat, siapapun yang berani mengganggu tiga ini, maka dia layak diperangi. Maka muncullah syariat perang yang ada di Madinah. Sebelum di Madinah tidak wajib perang baginda Nabi. Di Madinah Nabi sudah punya tiga unsur. Bangsa, bumi pertiwi, negara. Kemudian setelah itu ada bangsa. Dan di dalamnya adalah bukan saja orang Muslim saja. Orang Nasrani yang bergabung dalam komunitas kaum Muslimin, mereka wajib dilindungi. Maka kalau tetangga kita Nasrani diganggu oleh orang, kita wajib menjaganya, menolongnya. Itulah indahnya Islam. Jangan salah memaknai umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini bahayanya orang-orang yang belajar picisan itu. Belajarnya dari selebaran, tak taunya besok megang perang. Bagaimana anak kecil dipasang bom kemarin beberapa waktu yang lalu? Anak kecil dipasang bom sekeluarga jihad fisabilillah mati. Seanak-anaknya masya Allah. Yang dosa besar bukan dia-dia ini, tapi yang dosa besar yang ngajari mereka itu. Mendengar berita ya? Di Jawa Timur kalau tidak salah, anak kecil pasang bom jihad fisabilillah, bayi pakai kerudung ibunya, masya Allah. Itulah yang mencoreng Islam. Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan keindahan. Bahkan di dalam peperangan tidak ada seindah di dalam Islam. Kalau Anda membaca sejarah perang, bagaimana pembantaian kepada kaum muslimin di mana-mana, tapi dalam Islam lihat, peperangan dalam Islam tidak boleh membunuh orang tua, tidak membunuh, boleh membunuh wanita kecuali wanita yang ikut berperang. Wanita yang diam di rumah tidak boleh. Tidak boleh membunuh anak kecil dalam Islam. Tidak boleh membumi hanguskan perkebunan dan peternakan. Coba. Perang ya perang dalam Islam. Tapi lihat di luar Islam, kisah pertikaian kaum muslimin dan non muslim yang ada di Andalus waktu itu bagaimana? Untuk mengancam umat Islam, bayi-bayi dikumpulin. Ada anjing yang beberapa hari tidak dikasih makan, bayi dilemparkan. Ayo. Hukumnya. Untuk mengancam orang biar takut kepada mereka. Ada anjing yang disiapkan dengan kelaparan, kemudian setelah itu ada beberapa bayi dilempar. Agar tunduk. Islam tidak mengajarkan kekejaman. Baca sejarah. Tapi ada orang-orang yang mengaku Islam merusak Islam karena membaca hadis salah, ngajak perang, ngajak gulat. Islam adalah indah, tapi di saat diganggu agama Allah, Nabi direndahkan, Al-Quran diganggu, wajib Anda bangkit. Jangan Anda salah faham lagi. Ada orang salah faham begini, membaca sejarah kesabaran Nabi, Nabi diludahin, diam. Nabi dicaci, diam. Lalu dia salah paham. Wong Nabi aja dicaci, diam. Kenapa kita marah? Oh, Anda tidak punya iman kepada Nabi. Kalau Anda mencaci saya, oke, bebas. Tapi di saat Nabi dicaci, hati-hati. Kita harus rela mati membela Nabi. Kalau saya mati membela diri saya, bisa mati su'ul khotimah. Karena hawa nafsu, kesombongan bisa saja seperti itu. Imam Ali karramallahu wajhah lihat dalam keadaan berperang, dia masih ingat kemuliaan. Amr ibn Abdul Wud, musuhnya itu sudah lumpuh, tinggal memenggal lehernya. Tangannya sudah terputus, itu lawan. Rupanya sang lawan itu ngeludai Imam Ali. Setelah diludai marah kan Sayyidina Ali? Diludai marah. Karena dia marah, Sayyidina Imam Ali marah, dia batal enggak jadi membunuh. Sampai yang mau dibunuh itu berkata, kenapa tidak kau lanjutkan, jangan permalukan aku dengan luka-luka ini. Cepat bunuh! Imam Ali tidak mau bunuh. Imam Ali ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh itu musuh yang jahat itu? Sayyidina Imam Ali berkata, aku tadi waktu melumpuhkan dia, mau membunuh dia karena Allah. Tapi di saat dia meludahi wajahku, aku marah. Aku takut, aku menebas lehernya bukan karena Allah. Karena aku takut menebas lehernya karena aku membela diriku. Tenang, aku redakan dulu. Setelah reda, penggalernya. Karena Allah. Itulah, kita hendaknya berjuang karena Allah. Anda mengucapkan Allahu Akbar kalimat takbir untuk apa? Untuk diangkat di media, biar viral esok hari? Atau karena Allah? Ini pertanyaan besar bagi pejuang-pejuang yang mampu membela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran. Jangan sekedar Anda punya kelompok yang paling masyhur di Cirebon misalnya, atau di Al-Bahja, yang mengangkat bendera perjuangan, tapi hati-hati, Allah melihat hatimu. Jangan hanya pengen disebut paling depan nanti di media, yang amar ma'ruf nahi munkar. Waspada dalam hal ini. Urusan kita dengan Allah. Setelah orang bersyahadat, aku akan perangi mereka sampai bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dalam kasus peperangan. Dengan cara yang benar tadi. Kalau sudah bersyahadat, selesai. Kamu bersyahadat? Iya. Nggak cukup bersyahadat. Habis itu harus kau lanjutkan. Jangan sampai bersyahadatmu takut dari pedangku ini. Lanjutkan. Sholat. Aqimus sholat. Marhaba sholat. Kalau nggak mau sholat, diangkat pedang di atas kepalanya. Bukan langsung dipenggal. Orang yang meninggalkan sholat dipenggal lehernya. Tapi jangan dipahami ini juga lagi-lagi. Lagi-lagi salah memahami Islam. Di dalam Islam disebutkan bahwasanya kalau ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, murtad dia, penggal lehernya dia. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas-malasan dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan pun sama, dipenggal lehernya. Cuman yang kedua ini dipenggal lehernya, dia masih dianggap sebagai seorang muslim, dikubur tempatnya kaum muslim dan dioken. Cuman proses pemenggalannya bukan langsung orang tidak sholat langsung disiapin pedang langsung dipenggal, bukan. Ada namanya istitab dari pihak pemerintah, pihak negara mengajari dia untuk tobat. Bahkan dikatakan kalau ada seorang hakim langsung membunuh pelaku pelanggaran sholat, dia telah berdosa. Jadi istitab dulu, Pak, iya Pak Hakim, atau iya Pak Polisi. Kamu kan orang muslim, kenapa tidak sholat? Apakah sholat tidak wajib? Wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Males. Oh, males. Ayo sekarang sholat. Enggak. Sholat, Pak. Enggak. Cari orang lagi-lagi lebih lembut. Nasihati, takutlah kepada Allah. Hukuman dari Allah. Enggak mau sholat. Oh. Sudah berapa kali enggak mau? Baik. Pedang di atas lehernya. Sholat enggak? Begitu proses yang bukan langsung klok penggal leher. Nah, kalau dipegang di atas leher, kalau pedang sudah di atas lehernya, kalau dia nggak mau sholat, berarti memang mau mati dari kemarin. Mungkin rata-rata seorang di saat pedang diangkat di atas kepala langsung, iya mau sholat. Akhirnya pergi kemana? Ke masjid. Ketemu siapa? Ketemu orang-orang baik. Apa yang terjadi? Ada rahmat diturunkan, iman kuat. Tujuannya itu bukan penggal leher. Memang kadang orang di luar Islam itu paling senang dengan cerita begitu langsung dinukil. Penggal leher, penggal leher, penggal leher, penggal leher. Potong tangan, penggal leher. Wa yu'tuz zakata membayar zakat. Wa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan itu, membayar zakat, melakukan sholat, lihat. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum sib. Dima'ahum. Salat menjadikan dia terlindung darahnya. Zakat menjadikan dia terlindung hartanya. Artinya apa? Kalau sudah seorang beriman, dia melakukan salat, membayar zakat, jangan ganggu harta dan jangan ganggu nyawanya. Dia mendapatkan perlindungan. Harus kita lindungi. Illa bihaqqil islami, kecuali atas hak Islam, atas dasar Islam. Misalnya apa? Orang bersyahadat. Boleh dibunuh karena dia misalnya melakukan membunuh orang lain. Kisos. Atau dia melakukan zina muhson. Sudah punya pasangan yang halal, sudah pernah merasakan yang halal, melakukan zina, dirajam sampai mati. Ini karena pelanggarannya. Wahisabu ma'alallah, dan setelah itu urusannya dengan Allah. Yang masuk Islam bersyahadat, melakukan sholat tulus, urusannya dengan Allah, akan diberi Allah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melanggar urusannya dengan Allah akan dapatkan hukuman dari Allah. Kalau tidak dihukum di dunia, akan dihukum nanti di akhirat. Takutlah kepada Allah. Sampai di sini insyaAllah kita lanjutkan hadis berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari Mojokerto. Buya, akhir-akhir ini saya membiasakan diri setiap mau tidur menghafal Asmaul Husna sebelum menutup mata saya. Suatu saat saya tidur terlelap, saya seperti ketindihan, susah gerak, dan seperti terdengar HP saya bunyi suara ceramah kencang di telinga. Tapi saya tidak bisa bergerak. Saya membaca surat-surat yang saya bisa. Akhirnya saya terbangun. Tapi saat melihat HP saya, ternyata keadaan mati. Entah apa yang terjadi. Setelah siangnya saya teringat bahwa saya lupa menghafal Asmaul Husna sebelum tidur. Tapi apa benar Buya yang terjadi pada saya itu karena saya lupa membacanya atau ada kesalahan saya yang lain? Baik. Ada orang punya amalan. Amalan sunnah. Kemudian setelah itu dia suatu ketika lupa mengamalkan sunnah. Kemudian dia mimpi buruk. Atau kemudian ada bencana atau kecelakaan. Ini yang harus kita luruskan di sini. Amalan sunnah selamanya adalah sunnah. Tidak akan menjadi wajib. Ada keyakinan yang selama ini kita dengar, misalnya ada orang baca satu amalan. Sholawat apa atau zikir apa. Cuman ada keyakinan yang salah. Kalau sudah mengamalkan amalan ini jangan putus. Kalau putus kamu kecelakaan. Nah ini kan enggak benar. Wong sunnah kok jadi bikin celaka? Itu enggak ada. Ada orang mengamalkan apa? Adalah il khairat atau apa? Karena saya sering mengamalkan setiap hari, maka di saat tidak mengamalkan ada bencana. Oh enggak ada. Kalau ada bencana bukan karena engkau meninggalkan salawat tersebut. Karena sunnah adalah sunnah. Ini ancaman-ancaman begitu menjadi orang pada mau takut mengamalkan. Wah, nanti tidak saya mengamalkan enggak istiqomah, kena bencana lagi saya. Enggak. Anda mengamalkan Asmaul Husna menjelang tidur, tentunya ada doa-doa yang warid datang dari Nabi dahulukan ya. Anda tuduh doanya anak TK itu harus Anda amalkan. Itu Nabi yang mengajarkan. Bismika Allahumma. Itu TK. Jangan Asmaul Husna dulu. Doa TK-nya dulu dihafalkan. Itu karena Nabi yang mengajarkannya. Ya. Jangan langsung Asmaul Husna dulu atau Yasin dulu. Jadi utamakan segala yang pernah diajarkan Nabi. Setelah itu Anda tidak usah takut, biarpun Anda hidup di tengah-tengah tukang sihir, tidak akan pengaruh pada Anda. Orang punya iman kok takut dengan tukang sihir. Kemudian disunnahkan juga Anda membacakan anak kecil yang belum bisa baca. Jadi anak Anda, Anda bacakan. Sambil dilihat dia, baca. Falak bin Nas, Qul huwallahu falak dan Qul huwallahu nas, ayat kursi, Anda tiun di tangan, Anda usapkan di wajah mereka. Tidak akan terganggu oleh apapun. Yang lain kena jin, enggak ada jin di sini. Karena sudah dijaga oleh pendidikan dari Nabi. Ringan ya? Doa TK. Falak bin Nas, ayat kursi, Qul huwallahu falak, Qul huwallahu nas, ayat kursi, minimal itu. Baru kalau Anda punya waktu lebih, boleh Yasin, Asmaul Husna, nah. Kalau ternyata Anda tidak baca Asmaul Husna misalnya, karena Anda sudah biasa Asmaul Husna, istimewa, Anda akan tertidur dengan menyebut nama Allah. Yang tertidur dengan Allah, maka sepanjang tidur dinilai ibadah. Karena Anda tertidur dengan menyebut nama Allah. Nasib buruk itu orang tertidur waktu nonton film. Masya Allah. Mau khusnul khotimah model apa itu? Lagi film. Lelap, mati. Bablas. Nggak tidur. Maka biasakan Anda tertidur dalam keadaan Anda berzikir menyebut nama Allah. Istimewa. Jadi, enggak apa-apa, karena adalah membaca Asmaul Husna adalah hal yang baik. Kalau ternyata Anda waktu itu lupa, ya Anda qadha di siang harinya. Biar Anda bisa rutin dengan sunnah-sunnah yang Anda lakukan. Jadi biasakan ya, kalau Anda punya amalan sunnah, kalau di waktu yang sudah Anda tentukan Anda tidak bisa menjalankannya, beri waktu yang lainnya. Di qadha. Bukan urusan amalan, sedekah juga begitu. Misalnya, biasanya setiap minggu Anda bersedekah 5.000 atau 50.000 atau 500.000. Tatanya minggu yang berikutnya kok enggak bawa duit. Anda qadha. Karena jatah dari Allah juga terus bertambah dengan itu semua. Qadha, sama kebaikan. Jadi enggak apa-apa. Lalu apa dengan itu semuanya kok kelindihan? Bahasa Jawanya kelindihan. Mimpi jelek, melihat tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Cubit-cubit pun enggak bisa kecubit. Ini bukan karena Anda tidak membaca, bukan anak karena Anda biasa Asmaul Husna lalu tidak baca Asmaul Husna, tidak. Jangan sampai punya keyakinan gara-gara tidak baca Asmaul Husna lalu saya kena bencana, enggak. Akan tapi memang biasanya kalau kita itu mimpi-mimpi jelek itu adalah karena kita kurang zikir kepada Allah. Mungkin suasana hati yang kurang enak, kurang sedap. Yang jelas, jangan Anda berkeyakinan, ini perlu kami tekan. Jangan Anda berkeyakinan kalau Anda pernah punya amalan sunnah, kemudian kok suatu ketika Anda tidak mengamalkannya, lalu Anda menjadi celaka, tidak ada. Sebab sunnah adalah sunnah. Tapi sebaik-baik Anda mengamalkan sunnah adalah istiqomah. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah dari Pamekasan. Mau bertanya, Buya. Sebelum saya merantau ke Malaysia, saya pernah berjanji kepada seseorang bahwa saya akan menikah dengannya. Lelaki itu seorang penjudi, pemabuk, dan dia juga sudah punya istri. Namun di perantauan nasib berkata lain. Saya bertemu dengan seorang lelaki yang baik, beriman, sosok laki-laki yang saya idamkan, dan saya pun menikah dengan pemuda itu. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang munafik? Mohon pencerahannya, saya amat bingung. Tapi saya sudah minta maaf kepada orang tersebut melalui SMS. Baik, menikah itu memilih. Nabi yang mengajarkannya. Seorang laki-laki memilih istri yang baik. Karena apa? Dia akan menanggung, memegang amanat besar dalam rumah tangga. Suami bekerja di luar, istri yang merawat anak, menjaga harta, menjaga kemuliaan putra-putrinya. Maka kalau suami menikah tanpa memilih, dia telah zalim kepada keluarga dan anak-anaknya. Hati-hati, di balik kebesaran seorang suami ada istri yang solehah. Suaminya pintar cari duit, tapi istrinya senang shopping. Apa yang terjadi? Repot. Suaminya seorang ustadz besar, tapi istrinya tidak pernah memberi contoh yang baik. Susah. Maka hati-hati, istri harus kau pilih. Baik anak-anakku yang ganteng-ganteng. Memilih. Memilih itu memilih. Kalau sudah senang duluan, jatuh cinta duluan, tidak memilih. Sebab semuanya tertutup. Dunia selebar ini menjadi seluas daun kelor. Itulah orang yang buta mata hatinya. Banyak wanita-wanita solehah baik. Ternyata apa? Hanya dia di hatiku. Tersiksalah dia. Enggak bisa milih. Mau milih yang lainnya lebih bagus? Enggak bisa. Aku hanya kepadanya. Apa yang menjadikan kau milih dia? Apakah kelebihannya? Ternyata jawabannya, aku enggak tahu. Nasib buruk. Banyak model begitu. Itulah cinta buta. Sama wahai adik-adikku yang putri, anak-anakku semuanya. Kau akan memilih imam yang akan ngaturmu, akan kau ikuti. Kalau hanya mengikuti syahwat hawa nafsumu saja, sengsara. Sengsara bukan sehari dua hari, sepanjang masa hidupmu di dunia tidak bisa menghargaimu. Bukan saja di dunia, karena dia tidak menjadi pemimpin yang baik, bisa saja menjadi pemimpin yang jelek, engkau akan kebawa sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Memilih, bukankah Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in? Milih. Dan milih itu ya milih benar. Jangan hanya asal. Permasalahan zaman sekarang adalah orang bermain api, buru-buru mencintai. Itu lu na'udzubillah. Kalau sudah mencintai, bapaknya dilawan. Gurunya dilawan, seallah pun dilawan. Sehingga terjadi perzinaan sebelum. Perhubungan pas laki perempuan sebelum waktunya, na'udzubillah. Banyak kejadian. Karena atasan cinta. Enggak ada cinta merendahkan. Cinta selalu mengangkat. Baik, kemudian setelah itu, kalau ada orang terlanjur salah pilih, jangankan kok belum menikah. Setelah menikah pun kalau salah pilih, misalnya seorang wanita punya istri suami yang melanggar syariat, dia pejudi, pemabuk, dan sebagainya. Dia berhak untuk mengundurkan diri kok. Karena imamnya tidak sholat. Pemabuk, ini sudah menikah saja, ada hak menuntut cerai bagi seorang wanita. Sama seorang suami kalau mempunyai seorang istri yang tidak bisa diatur, diarahkan enggak benar, sholat tidak, mabuk iya, segala macam, maka tidak zalim seorang istri, seorang suami setelah memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan pengarahan, pendidikan, kemudian mencerai wanita tersebut, tidak zalim. Karena akan lahir perut dari perut. Kan sudah terlanjur punya anak 3. Dia orang subur, kalau kau lanjutkan punya anak 16 nanti. Ini urusan rumah tangga harus dijaga benar. Baik. Lah dia masih dalam janji. Tunangan itu janji untuk menikah. Tunangan. Sebuah keluarga dengan keluarga bertunangan. Janji untuk menikah. Apakah boleh dibatalkan? Boleh dibatalkan. Karena perubahan-perubahan. Apa kalau komputer spesifik ya? Sifat-sifatnya berubah ya. Ada sifat yang berubah yang tidak senang. Boleh dibatalkan. Yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi dia pemabuk dan sebagainya, boleh dibatalkan. Sampaikan dengan baik, batalkan. Bahkan seandainya pun Anda belum punya pilihan yang lain, kalau memang pilihan Anda tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, Anda harus berani membatalkannya. Cuman kadang kedunguan seorang wanita, laki juga sebetulnya. Cuman sering yang datang kepada kami wanita, suatu ketika wanita datang, bapak ibunya tidak suka dengan laki-lakinya, karena laki-lakinya punya perilaku tidak baik. Rupanya perempuan ini karena sudah terlanjur cinta, Masya Allah, gak mau harus dengan dia, akhirnya duduk dengan kami. Saya nasihati hampir 1 jam, saya fahamkan tentang kemuliaan hidup, indahnya berumah tangga, kalau suami menghargai suami ini. Apakah kamu tidak senang punya laki-laki seperti itu? Iya Buya. Sekarang aku tanya, laki-laki yang kau senangi, jujur dengan Buya, laki-laki yang kau senangi itu masuk enggak kriteria yang gue sampaikan? Dia geleng kepala. Ibunya senengnya sampai dipeluk itu anak. Dia pikir sadar. Tak tanya setelah itu ngomong apa? Buya, kan semua orang bisa berubah. Aduh. Ngomong 1 jam hasilnya 0. Kan semua orang bisa berubah. Ya Allah, innalillah. Itulah kedunguan. Kebetulan yang bertanya perempuan waktu itu, makanya saya bilang perempuan itu dungu. Anda mah tidak dungu. Ada seperti itu, na'udzubillah. Paham tak? Jadi Anda cerdas kalau Anda sudah bisa memilih yang lebih baik. Tadi yang bertanya, Anda sampaikan, urusan kita selesai sampai di sini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tidak jodoh. Semoga Allah beri yang terbaik. Aku mendapat yang lebih baik, engkau mendapat yang lebih baik. Selesai. Dengan damai dan seterusnya. Lah kalau dia maksa, urusan nikah enggak baik paksa, sudah. Biarkan dia maksa, mau ngapain? Mau enggak ada akad nikah, Anda hindari, Anda punya pasangan dan akan berlalu. Kalau dia orang baik, ingat. Kalau dia orang baik, kalau laki-laki itu orang baik, dia akan mengerti kebenaran. Kalau dia orang enggak benar, sudah lupa sama kamu karena sudah ada perempuan lain di hatinya. Wong dia enggak benar. Kenapa kok pusing sok banget seolah perempuan hanya ada kamu saja? Tapi dia nanti gimana gua ngejar saya? Jangan GR lo. Kalau dia laki-laki tidak baik, di sakunya ada 16 nomor perempuan yang. Kalau dia baik, cukup Anda mengundurkan diri, dia akan paham makna ini. Jelas ya? Milih, maksud kami, maksud Buya, penekanan, milih. Kalau engkau menemukan laki lebih baik, itulah yang akan kau jadikan pasangan. Pun engkau belum punya ikatan dengan yang pertama, hanya sekedar janji, sampaikan mohon maaf, Anda cukup mengirim SMS dan sebagainya, selesai, salam, Anda menikah, bahagia insyaAllah, suami yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hamba Allah, usia 24 tahun. Saya dengan calon suami saya sudah niat segera menikah. Tapi orang tua saya melarang dengan alasan adat Jawa, yaitu perhitungan weton dan arah rumah. Saya sangat terpukul dengan alasan orang tua saya. Padahal dengan sepenuh hati saya dan calon suami saya sudah mempunyai niat yang kuat untuk segera menikah. Karena sudah termasuk menjadi wajib hukumnya kami menikah. Mohon pencerahan dan bantuan doanya supaya kami mendapat kemudahan dan kelancaran. Baik, di dalam urusan menikah ada langkah. Langkah pertama adalah Anda cermati calon pasanganmu. Dia layak atau tidak layak? Secara agama layak atau tidak layak? Belum cinta dulu. Setelah Anda cermati dia adalah layak untuk menjadi pasanganmu, baru setelah itu masuk wilayah kedua, istikharah. Atau misalnya Anda seorang gadis dilamar oleh seseorang. Tinggal dicermati. Jangan istikharah dulu, dilamar seseorang dia layak atau tidak. Kalau yang melamar adalah maling, ngapain diistikharahi? Aneh banget. Pemabuk, pejudi, ngapain diistikharahi? Langsung ditolak, kan begitu. Jadi dia orang baik, baru Anda istikharah. Karena baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Baru istikharah. Kalau sudah istikharah, tidak harus lihat mimpi. Yang penting Anda menjalankan sunnah Nabi istikharah, melangkahlah, lamar dia. Kalau tidak diterima, berarti itu yang terbaik untukmu. Enggak usah sakit hati. Kenapa saya ditolak? Enggak usah ngomong begitu. Kalau disebutkan alasannya, kamu akan nangis. Oh, ditolak kok pengen tahu apa alasannya. Orang calon mertua yang baik kalau menolak kan halus. Kalau disebutkan alasannya, tambah sakit. Baik. Jadi setelah istikharah, Anda melangkah, selesai. Jangan percaya urusan. Adapun memilih hari yang tepat karena itu kebiasaan sah, tapi kalau keyakinan tidak sah. Misalnya apa? Jangan nikah di Selasa Kliwon. Kenapa? Karena pas pasaran, saya lagi jualan di situ. Ah, itu benar. Karena Selasa Kliwon ada pasar Kliwon. Ini pasar Kliwon di mana? Di Solo. Oh, di Blitar juga ada pasar Pahing, ada di Kediri ada pasar Pahing. Jadi kalau kita memilih hari karena untuk menyesuaikan kebiasaan, misalnya kita menikah di hari Ahad, kenapa? Pas libur boleh. Tapi kalau ada Rebo Legi, ini Rebo Legi ini. Saya punya neton Rebo Legi, enggak cocok sama Selasa Kliwon. Ini netonnya sapi. Enggak tahu misalnya. Wah, dihitung-hitung wah, ini sudah enggak benar pakai ramal-ramal begitu. Enggak, jangan percaya. Wong sudah baik-baik gara-gara netonnya beda. Tahu neton itu hitungan Jawa itu. Neton itu kan hari Jawa. Hari Jawa itu sah kita mengitu Rebo apa Selasa Kliwon, Rebo Legi, Pahing, Pon Wage. Saya wong Jawa. Jadi kalau meyakini ada sesuatu di balik neton itu enggak boleh, enggak sah. Enggak boleh. Itu namanya ramalan-ramalan. Sama ramalan bintang, oh you Leo, asmaramu lagi surem. Wong bukan bulan ini saja surem, selamanya surem. Wong orangnya enggak baik kok. Enggak boleh percaya begitu. Ramalan bintang enggak ada. Jadi istikharah. Kadang namanya sudah benar. Namanya Muhammad siapa? Namanya Khadijah, Muhammad 5, Khadijah. Enggak cocok. Oh, Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah Al-Kubra cocok. Jangan pakai hitung-hitungan kalau urusan pernikahan. Nabi mengajarkan apa? Lihat orangnya, baru setelah itu istikharah. Kalau namanya dudududududud, ya diganti nama yang baik. Gitu loh namanya. Namanya jelek, ya ganti. Ya gitu aja. Wah namanya kok gak enak, ya dirubah. Yang dirubah namanya, jangan nikahnya dibatalin. Kok gara-gara nama? Itu yang perlu dipangkas. Karena apa? Meyakini seperti itu adalah masuk wilayah ramalan-ramalan yang tidak diperkenankan. Gak ada. Jadi cocok insya Allah. Kalau istikharah jalani. Sesuai dengan petunjuk, menikah. Cepat. Oh, sudah cocok katanya. Dia baik, soleh. Gara-gara netonnya enggak ketemu hitungan Jawanya. Maka batal menikah. Hei para orang tua. Jangan seperti itu. Kalau mengingat orang dulu, kami juga pernah mencoba memahami. Rupanya orang dulu itu memilih begitu, memang ada yang berkeyakinan karena wilayah dukun. Ada yang memang menghindari daripada kesibukan yang berbenturan. Yaitu kayak pasaran tadi, karena dia jualan di pasar. Kalau pas pasar paing, kalau paingan ya bingung saya. Seharian enggak jualan. Ya ngambil kliwonnya lah, gitu loh. Seperti itu ya, jangan punya keyakinan seperti itu. Demi kebaikan. Kalau sudah cocok, baik segera dinikahkan. Gara-gara kliwon, akhirnya bingung. Kenapa saya enggak bisa menikah? Lah kok bisa? Enggak ketahuan neton saya hari apa? Nah kan kacau nanti. Miss, enggak, ini guyonan saja. Jangan meyakini itu, selesai. Nikah istikharah, setelah lihat orangnya, istikharah, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Adapun hari neton kliwon maki ini pun enggak apa-apa orang pakai. Saya tahu hari saya lahir Rebu Legi. Rebu Legi itu manis ya. Manis. Misalnya. Ya, selesai ya. Jauh sana, jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami ketika emosi meng-SMS-kan ngomong cerai kepada istri? Beberapa bulan kemudian SMS cerai lagi. Beberapa bulan kemudian ketika ada masalah besar sengaja SMS cerai lagi. Apa talak sudah sah? Dan apabila talak sudah ada, apa bisa rujuk kembali? Kalau bisa rujuk kembali, gimana caranya menurut Islam? Posisi orang tersebut lagi jarak jauh atau merantau, Buya? Kami sampaikan kepada kaum pria. Hak cerai itu Allah berikan kepada kaum pria, bukan kaum wanita. Itu termasuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau wanita tidak bisa mencerai kecuali ngadukan ke mahkamah. Kenapa? Itu karena kasih sayang Allah. Allah tahu wanita itu lembut. Karena lembut itu biasanya kena gesekan sedikit rentan. Makanya wanita itu kadang-kadang penat sedikit atau ada masalah sedikit langsung cerai saja saya. Dikit-dikit minta cerai. Itu wanita. Karena lembut dia. Kalau seandainya hak cerai itu dipegang wanita itu bubar nikah semuanya ini. Nah, alhamdulillah wanita tidak berhak mencerai dirinya. Baru kalau wanita dilimpahkan ke mahkamah, ngajukan ke mahkamah, mahkamah mencermati, dibantu untuk berpikir. Karena wanita itu lembut, emosi, kemudian ya urusan hati yang sangat lembut, beban, kalau orang lembut, sesuatu yang lembut, beban sedikit terasa berat. Masalah sedikit terasa berat. Itu wanita. Kemudian di sisi lain, hei kaum pria. Kalau engkau mendengar wanitamu, istrimu kok dikit-dikit minta cerai, itu sebetulnya Anda harus paham, itu kan bahasa wanita. Bahasa wanita itu adalah bahasa namanya mubalaghah. Berlebihan karena ada suara hatinya. Jadi begini loh contohnya, kalau ada seorang wanita itu biasanya diajak ya setiap hari Ahad makan di luar bareng-bareng sama keluarga, sama suaminya. Rupanya pas minggu ini sibuk suaminya. Padahal sudah berapa tahun itu biasa makan di luar sambil ngaji di Al-Bahjah. Ini san. Tatanya pas minggu ini suaminya enggak bisa makan di luar. Minggu berikutnya enggak bisa. Sudah mulai cemberut nih istri. Minggu berikutnya enggak bisa. Hidup dikurung, enggak pernah diajak keluar. Baru 3 kali bilang enggak pernah diajak keluar. Itu bahasa berlebihan. Maksudnya apa? Begitu rindunya dia untuk kau ajak keluar. Harus paham maknanya. Jangan langsung, wah kamu enggak terima kasih. Oh bukan. Maka sama seorang wanita itu kalau ngomong cerai saja saya, itu kalimatnya cerai. Sebetulnya maknanya begini, yuk kita membuat perubahan bang, gitu loh. Jangan gampang dipahami makna cerai, karena itu bahasanya perempuan tuh. Makanya kalau suami gak ngerti bahasa perempuan, berantakan. Bahasa perempuan seperti itu, dia pengen ngungkapkan kalimat apa, karena suaminya gak paham-paham, cerai saja saya. Maksudnya apa? Yuk buat perubahan yang indah. Nah kemudian makanya yang gampang mencerai itu adalah perempuan. Kalau perempuan, kalau laki-laki dikit-dikit SMS cerai itu jadi perempuan itu. Hei kaum laki-laki, jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Kalau kalimat cerai Anda ucapkan, biarpun guyonan itu jadi. Tapi kalau SMS, ini hukumnya apa? Mengirim SMS, menulis kepada istrinya, engkau aku cerai, maka hukumnya adalah cerai kinayah. Artinya apa? Harus dengan niat. Tapi kalau guyonan diucapkan seorang laki-laki berkata pada istrinya, hei istriku kau aku cerai, jatuh cerai biarpun guyonan. Guyonan. Tapi kalau kinayah tadi mengirim surat, maka akan jatuh cerai kalau sang suami ada niat mencerai. Kalau tidak niat mencerai, tidak jatuh cerai. Namanya kinayah. Seperti kinayah itu tidak sungguh-sungguh dengan lafaz, tapi perlu niat dalam hati. Contoh seorang suami berkata, pulang saja ke rumah ibumu. Kalau maksudnya pulang saja karena rumahnya mau dibongkar, ya enggak cerai. Tapi kalau pulang saja ke rumah ibumu, maksudnya mencerai, jatuh cerai tergantung niatnya. Maka yang ditanya suamimu, hei suami, maksudmu apa? Ya, nulis saja. Cerai enggak? Enggak. Nah, berarti bukan cerai. Kemudian kalau seandainya benar-benar jatuh cerai, misalnya diniati, jangan wahai para suami, enggak gampang dikit-dikit cerai. Rumah tangga itu dibangun, apalagi sudah ada anak di dalamnya. Nah, kalau sudah jatuh cerai, maka bagaimana? Selagi masih cerai satu dan dua, kemudian masih di masa iddah, masa penantian, belum berlalu tiga kali suci bagi yang haid, atau belum melahirkan bagi yang hamil, maka seorang suami bisa langsung kembali biarpun tanpa saksi, cuma cukup berkata kepada istrinya, istriku, yuk damai, balikan yuk, selesai. Itu cerai satu dan dua, sebelum berlalu masa iddah. Tapi kalau cerai satu dan dua sudah berlalu masa iddah, maka kalau ingin bertemu kembali wajib dengan saksi. Dua saksi dengan wali, kayak jadi pengantin baru lagi. Seperti nikah awal. Tapi kalau sudah cerai tiga, maka seorang suami tidak boleh kembali kepada istri. Hukum itu suami. Bagaimana cara menghukumnya? Istrinya harus menikah dengan laki-laki lain, sampai dicerai oleh laki-laki tersebut. Kalau sudah dicerai oleh laki-laki tersebut, baru boleh kembali kepada sang suami. Kalau ternyata sang istri gak mau dicerai oleh laki-laki yang tadi, ya syukurin tuh. Suami ngapain cerai-cerai gampang? Makanya istrinya biar bahagia. Maksudnya beri kesempatan seorang istri untuk senang dengan laki-laki lain. Dan hukum seorang suami biar tidak gampang mencerai. Masa mencerai sampai tiga? Maka laki-laki kalau ingin menundukkan suami istri kok hanya dengan ancaman cerai, Anda laki-laki enggak punya kelebihan. Merayu kalau ingin menundukkan istri, rayuan dengan kelembutan, dengan keindahan, dengan kasih sayang, itu rontok itu perempuan itu. Pakai ancaman, awas ya, kalau enggak patuh aku cerai. Nyuruh patuh aja pakai kalimat cerai itu, Anda itu siapa? Enggak bisa merayu, nanti saya ajak, kita harus kursus merayu. Saya buatkan kursus merayu nanti. Benar itu, biarpun dia item-item, jangan bilang item, Anda menyakiti dia. Oh, semakin hari kau semakin manis. Padahal yang manis macam-macam, gula juga manis, gula merah juga manis. Cuman kalimat itu perlu seorang suami pandai memilih. Ya, insya Allah yang indah semuanya. Baik, itu cara kembalinya, seperti wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nama Haji Ahmad Santoso. Buya. Supaya kenal dulu. Alamat di Jati Mulia Gunung Jati Cirebon. Saya mau bertanya Bu ya, Allah menciptakan Nabi Adam itu di surga, surga akhirat bukan Bu ya, karena sepengetahuan saya bahwa surga akhirat yang awal pertama kali masuk itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada disebutkan oleh para ulama tentang surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam. Pertama kita kembalikan kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwa keyakinan kita surga sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Ada hari ini. Kaum Mu'tazilah mengatakan surga belum diciptakan. Karena itu darul jaza, nanti kalau sudah dibangkitkan baru ada jaza. Bukan bagian kita. Menurut keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati bahwasanya surga sudah ada. Dan surga ini pernah Nabi masuk waktu Isra Mi'raj. Itu undang-undangnya sudah beda. Nabi pernah masuk ke surga melihat, bahkan Nabi mendengar terompahnya. Itu adalah alamnya beda. Kalau sudah itu masuknya sudah undang-undangnya, bukan undang-undang alam. Nabi sudah dengan mukjizatnya. Cara berjalannya Nabi pun sudah tidak seperti orang berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke atas langit ketujuh dan seterusnya. Itu tidak pakai aturan dunia ini. Sudah masuk aturan-aturan alam lain, karena Nabi melihat neraka. Nabi berdiskusi dengan para nabi yang sudah wafat. Kalau orang hidup kan enggak bisa. Itu namanya mukjizat. Nabi pernah melihat surga. Nah, termasuk adalah Nabi Adam. Sehingga di sini memang ada yang berpendapat karena Mu'tazilah menurut kita bukan kafir. Ini masalah pemahaman. Maka yang mengatakan surga Nabi Adam adalah hanya taman-taman indah, tidak kafir. Akan tapi ulama mengatakan surga itu adalah surga yang sesungguhnya, yang ada di dalamnya malaikat-malaikat dan seterusnya. Surga yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Adam waktu itu melakukan sebuah kesalahan. Masalah kesalahan ini, loh kok Nabi melakukan kesalahan? Disebutkan bahwasanya ulama mengatakan waktu itu Nabi Adam belum diangkat menjadi nabi. Tapi dihunikan oleh Allah di surga, kemudian setelah itu diturunkan ke bumi sebagai nabi. Maka di bumi Nabi Adam tidak pernah melakukan dosa lagi. Jadi surga itu adalah, memang ada yang mengatakan masalah dari pemahaman tadi, karena kaum Mu'tazilah mengatakan surga belum ada. Maka karena surga belum ada, itu hanya taman-taman indah yang Allah hadirkan untuk Nabi Adam. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan bahwasanya itu adalah surga yang sesungguhnya. Kemudian dikeluarkan dari surga, bagaimana cara mengeluarkan? Urusan Allah, bukan urusanmu. Seperti nanti bagaimana kita masuk surga, urusan Allah. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Seperti itu. Baik, yuk kita mencari surga dengan istiqomah menghadiri majlis. Insya Allah kita ketemu Nabi Adam nanti. Insya Allah. Baru kita bertanya serius nanti di sana. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, ini uang yang kita kan sudah daftar haji gitu ya Buya ya. Sementara daftar tunggunya itu kan apa? Daftar haji. Sementara daftar tunggunya itu kan masih 15 tahun. Maksudnya itu wajib dizakati tidak uang yang itu? Makanya sekarang tinggal akadnya. Begini. Semua harta yang masih dalam rengkuhan kita, dalam kuasa kita, jika sudah sampai nisab uang. Nisab itu kurang lebihnya adalah senilai emas murni 94 gram. Kalau Anda punya harta rupiah senilai 90 graman, lalu mengendap diam selama 1 tahun, apakah diam di saku Anda, atau diam Anda titipkan dia dalam seorang, bukan dipinjam, dititipkan. Dipinjam beda. Harta yang dipinjam oleh seorang tidak Anda wajib zakat. Misalnya Anda punya duit 200 juta dipinjam seseorang, yang wajib zakat dia. Tapi Anda titipkan. Anda menitipkan. Anda titipkan di orang karena orang itu bisa dipercaya, rumahnya aman. Atau di bank syariah. Berarti Anda menitipkan. Maka jika berputar 1 tahun, karena itu masih rengkuhan Anda, milik Anda boleh mengamakai kapan saja, itu milik Anda, maka Anda wajib mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun. Tapi kalau sudah direngkuan orang lain, misalnya Anda beli sesuatu, Anda bayar duluan, maka ketahuilah Anda tidak wajib bayar zakat. Nah, sekarang bahasanya apakah itu apakah Anda beli, Anda membayar untuk haji atau tabungan zakat? Kalau bahasanya adalah tabungan zakat, haji. Kalau bahasanya adalah Anda menabung, berarti masih dalam rengkuan Anda. Dan Anda bisa memakai sewaktu-waktu, Anda bisa ambil sewaktu-waktu, berarti itu adalah dalam rengkuhan Anda, maka jika uang tersebut sudah mencapai nisab senilai emas 94 gram atau kurang lebihnya 60 juta ya. Bukan rupiahnya, emasnya yang penting. Emas murni nilai 90, maka Anda wajib mengeluarkan zakat. Itu. Tapi kalau sudah Anda serahkan, tidak ada urusan, apalagi nanti memang sudah akadnya Anda membeli, membayar, selesai, bukan urusan Anda. Tapi kalau masih dalam bahasa Anda menabung dan itu masih dinisbatkan kepada Anda, kemudian bisa ambil sewaktu-waktu, maka berarti dalam kuasa Anda dan Anda wajib mengeluarkan zakat setiap tahun adalah 2,5%. Itu saja. Semoga bisa haji semuanya. Kok lama 15 tahun? Panjang umur. Nah, gitu saja. Tenang aja. Jangan memaksain dengan yang repot-repot. Masya Allah, alam bisawab. Cukup ya. Baik. Hari ini bunda-ibunda yang solehah bisa langsung ke Indramayu. Ada maulid muslimah di Indramayu. Maka tidak ada musofahah para bapak, insyaAllah. Kita langsung ke Indramayu. Maulid Akbar Majelis Muslimah Al-Bahjah Indramayu hari ini sudah mulai, tinggal nunggu kami aja untuk tempat gedung BKRI Indramayu. Silakan bisa langsung meluncur ke sana. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah Jamblang insyaAllah di pekan depan ya, Ahad depan, dari sini kita langsung ke Jamblang. Ada maulid, kita maulid akbar semuanya. Karena kalau urusan dengan Nabi harus akbar. Kemudian diperlukan pejuang radioku. Siapapun yang bisa berjuang di radioku, apakah bisa jadi penyiar atau yang lainnya, silakan. Program SMPIku, yang ingin daftar SMPIku, SMAku, gelombang 2 dibuka. Silakan mendaftar, tidak kami rinci. Dan sangat terbatas kursinya, dan sangat terbatas waktunya untuk SMPIku dan SMAku. Kemudian program Tafaqquh untuk mencetak ulama-ulama yang enggak ada urusannya dengan SD, SMP, SMA, mencetak ulama, program Tafaqquh boleh Anda mendaftar mulai 2 Rabiul Awal atau 2 Desember. Sudah mulai. Sampai kapan? Sampai nanti. 4 Maret atau 27 Matil Akhir. Kemudian ada gelombang kedua. Kemudian Tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil. Di sini hanya menghafal Quran untuk anak kecil di usia 8 sampai 12 tahun. Karena 12 tahun diberi kesempatan 3 tahun untuk menghafal Al-Quran dengan metode yang sangat khusus yang ada di Al-Bahjah. Dengan percepatan. Kemudian Infak Center Al-Bahjah. Bagi Anda yang rindu untuk bergabung dengan Al-Bahjah karena rezekinya melimpah, amin. Aminnya jangan malas. Karena rezeki Anda melimpah dan Anda ingin melimpah lagi, Anda boleh langsung menghafal nomor rekening ini. Ini rekening pembuka rezeki. Nomor rekening Infak Center Al-Bahjah. Ngafal tok rezekinya insya Allah banyak. Nggak hafal, nggak niat. Nomor rekening Bank Syariah Mandiri. Dihafal saja, nggak nulis nggak apa-apa. 7200-4292. Anda hafal sampai pulang di rumah ditulis, nanti sambil jalan langsung apa? Banking apa namanya? Pakai SMS, pakai apa? Pakai HP langsung transfer secepatnya. 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ini adalah untuk pembangunan pondok, untuk makan santri dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada zakat center yang akan disalurkan kepada yang berhak dengan cara yang insya Allah kita akan berusaha untuk sesuai dengan ajaran fikihnya. Bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah di nomor rekening ini, semoga bisa kaya semua, banyak duit nih bayar zakat. 07200-4000 07200-4000 Anda langsung transfer zakat kini. Tapi alangkah baiknya ibu, bapak, Anda tanyakan dulu Anda wajib atau tidak. Karena kita tidak ingin salah. Kita tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau tidak wajib nanti rekeningnya beda, pindah ke yang tadi. Islamic Center, apa kalau Islamic Center? Infak Center. Yaitu di mana? Kalau Anda, wah saya tidak wajib zakat. Cuman kalau tidak keluarkan gimana? Kalau tidak keluarkan Anda pelit. Terus bagaimana? Ya saya keluarkan. Tapi bukan wilayah zakat. Di Infak Center Al-Bahjah tadi, 7200-4292. Tapi kalau zakat Anda atas nama Yayasan Al-Bahjah di 07200-4000. Infak korban bencana. Ada kita juga rekeningnya atas nama di atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial di Bank Muamalah, nomor rekening 13901231123. Dan juga ini permohonan dari tim multimedia televisi, kita perlu dana untuk penyempurnaan program televisi dan semuanya acara tayangan-tayangan televisi, kita perlu perangkat-perangkat pelengkap. Kalau dikumpulkan memang banyak sih, banyak-banyak enggak, 130 jutaan. Memang alatnya macam-macam, ada yang harga 17 juta, 15 juta, 20 juta, ada yang 2 jutaan. Semoga Allah mengirim ahli-ahli surga untuk menyempurnakan program ini. Kemudian mohon nanti sambil keluar dilirik di kiri kami itu, sana ada bangunan yang belum selesai. Dan targetnya sebetulnya Ramadan nanti sudah tingkat 3, sudah selesai. Tapi sampai hari ini baru ada besi berdiri, semoga Allah mengirim ahli surga pilihan Allah untuk menyelesaikan itu program. Dan semoga Allah mempertemukan kita dalam kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim. Jauhkan kalimat kami dari mendzalimi siapapun. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang fakir. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang kaya. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sudah berkewajiban membayar zakat, mudahkan mereka membayar zakat dan tambahkanlah hartanya, melimpah harta yang bersih, halal, penuh berkah. Yang sempit rizki, lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau cinta, yang kau ridai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang yang telah memudahkan urusan orang lain. Dan kami mohon ya Allah, mudahkanlah urusan orang tua yang memudahkan urusan pernikahan putra-putrinya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa mereka. Kami tidak bisa hitung, tidak bisa sebut nama mereka satu demi satu. Bahkan kami tidak bisa mengetahui semua yang telah berjuang di tempat ini. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Kami mohon, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan ikhlasan. Dan kami mohon, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang punya masa lalu buruk, kami mohon jadikan hari ini menjadi hari istimewa, hari mulia bagi mereka. Ampuni dosa masa lalu mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mukaddimah zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Hijab antara kami denganmu. Zina hijab antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuknya. Dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, tak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni kami dan mereka semua. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pelaku dosa. Akan tapi kami mohon, jadikan kami sebab kebaikan siapapun. Dan kami mohon, jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, dzalim aniaya kepada kami, hak kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami. Kami ingin orang masuk surga karena kami. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup indah dalam cinta karenamu. Tidak ada prasangka buruk, tidak ada gunjingan, tidak ada cacimaki. Yang ada adalah keindahan dan keindahan mukaddimah. Keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon, yang sakit sembuhkan ya. Dan kami mohon, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.